terbangun. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Indonesia. Eits, jangan lupa ya, nonton juga di YouTube channelnya RRI Jakarta. Udah siap? Udah siap? Udah siap? Let's go! Music Live Chat. Music Live Chat. Yes, saatnya Music Live Chat bareng Geda di sini. Ada aja di sini dan kita udah kedatangan Ivy Alisa. Agenda. Hai Ivy. Pagi banget nih, pagi ya? Banget. Morning person kah kamu? Enggak. Ini tamu MLC paling slow karena dia datangnya sendiri. Beneran sendirian. Emang itu orang aneh ya? Kan biasa kan iya. Sama Rodman, sama Roy gitu. Sama kru 18 gitu. Oh, sama soundman, sama Rijing biasanya. Oh. Ribet. Tapi hari ini Ivy datang sendirian. Betul. Udah standby di bawah dari jam 8. Ah, serius, Ivy? Serius? Iya. Kok ngomong tadi? Tidur di mobil. Oh, tidur di mobil. Oke, kita akan ngobrolin soal single terbarunya ya. Ivy, Semesta Menari. Yap. Yang ini juga rencananya sebagai single pembuka di album keduanya nanti ya. Iya. Oke, tapi sebelum itu nanti kita akan bahas juga lebih lanjut ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi tadi gue sama aja habis ngobrolin soal musik juga. Oke. Jadi gue nanya ke teman Pro 2. Jadi ada sebuah riset. Katanya ada apa ya, ada 4 jenis orang yang diriset ya. Kalau lo orangnya seperti ini berarti hubungan lo akan seperti ini dan lagunya yang dipilih lagu seperti ini. Betul. Gitu. Contoh ya. Okay. Jadi katanya ada misalkan hubungan dilandasi dengan saling percaya, secure gitu ya. Jadi lagu-lagu yang didengarkan lagu-lagu yang judul lagunya apa tadi? Ronan Keating. Medicine Nothing at All, gitu loh. Kalau orangnya pencemburuan, anxious gitu ya, dengar lagunya lagu-lagu yang temanya cemburu, kayak lagunya Miley Cyrus ya. Itu benar ya itu? Betul. Wrecking Ball. Atau lagunya Padi Terbakar Api Cemburu. Terus gue tanya dong sama teman-teman Pro 2 pendengar kita kan, lo misalkan punya gebetan, kalau lagunya udah nggak sama selera musik yang beda, lo lanjut apa enggak? Lo tipe yang kayak gitu enggak? Kalau Aji enggak? Kalau udah enggak sama nih enggak sefrekuensi sama lagunya, gue. Musiknya enggak sama ya? Musiknya? Iya. Kelar dia. Sok ganteng, kan? Lo sok Brad Pitt. Situ Brad Pitt. Kalau kamu gimana? Enggak apa-apa enggak sih? Jadi nanti kalau itu boleh gantian musiknya udah tolong pusing kayak ya udah gantian. Terus nanti kalau dia mau dengerin lagu ini. Misalkan di mobil gitu lagi awkward gitu kan tiba-tiba nyetel lagu tapi enggak sama musiknya, ya udah di mana aja dong. Mau tau enggak? Aku di mobil enggak pernah nyetel lagu. Serius? Iya. Masa sih? Sunyi. Enggak, lebih kayak ngobrol aja. Nyetelnya tausiah. Ya Allah. Langsung aja ustadznya lagi di belakang. Jadi gini Ivy. Waduh, live langsung. Kadang tuh kayak lu berisik gitu. Serius? Iya. Enggak denger bunyi-bunyian enggak ada? Enggak. Beneran. Radio pun enggak? Enggak. Masa sih? Enggak beneran. Spotify juga enggak? Enggak. Kenapa? YouTube enggak? Enggak. Kamu apa? Bergumam atau latihan nyanyi? Enggak, paling ngobrol. Emang kayak ngobrol aja. Kalau gitu. Sendiri di mobil? Oh, ngobrol sendiri sih, ada supir. Oh. Beda sama kita, Bro. Iya. Kita supirnya. Kalau sendiri sipir. Mungkin nyalain kali ya, okay. Biar enggak aneh ya. Tapi enggak ada masalah loh kalau misalnya beda selera musik. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Gak sama masalah. Yang sebelum-sebelumnya enggak masalah. Enggak ada masalah. Oh gitu. Enggak ada masalah, Bro. Oke. Okay. Yaudah jadi enggak seru deh. Patah-patah banget. Udah soalnya kita ngobrolin ini aja nih. Ya. Single terbaru Jevi, tapi ternyata single ini adalah masih ada kaitannya sama album pertama ya. Ada, sebenarnya kayaknya benang merah gitu deh. Mungkin kalau orang nanya lagunya bakalan beda banget nggak sih gitu. Terus kayaknya enggak deh. Soalnya aku juga kan yang buat gitu. Tapi kamu semua buat lirik sama lagu kamu. Oh, dari album pertama juga. Semuanya aku. Lo semuanya. Oh. Pelita Lara ya. Jadi tadi selama perjalanan aku mendengarkan lagu-lagumu di Pelita Lara itu. Oh serius? Ini nggak Genda ini dijuluki sebagai ensiklopedi musik Indonesia. Benchmark musik apapun ke Genda udah. Siapa itu David Tarigan? Jadi tadi aku mendengarkan jadi yang baru sama Aditya Sofyan tuh Pelita Lara. Iya, Dua Insan judulnya. Dua Insan kan sama Gerald juga. Gerald ya gitar judulnya. Mendengarkan pagi-pagi itu kayak enak gitu. Enak coy. Bawaannya gue masuk ke puncak tau gak lu? Wah, kayak santai gitu, pas gitu loh nyetir lagu, nyetir mobil pakai lagu kamu tuh kayak buat road trip gitu, kayak betul, santai, betul. Adem gitu. Nuansanya juga akan seperti ini di album kedua berarti ya, kayak album pertama kurang lebih ya. Iya. Minimalis. Minimalis. Suaranya emang begitu sih kayaknya. Tapi ada rasanya lagunya, itu kan sulit ya? Betul, suaranya lembut. Lembut iya. Banget. Gue berasa di ini, Ubud. Semuanya itu tenang gitu. Masa di adonan lembut. Oh, aduh. Kalau kata komen-komen orang kayak ubin masjid. Kayak ubin masjid adem suaranya. Aduh, aku suka baca. Iya. Atau enggak kayak mengetuk assalamualaikum dulu, permisi kata. Wow. Iya emang, emang suaramu tuh baik-baik sekali gitu. Evi, dan enak menyejukkan hati. Ya. Jadi pagi-pagi lo coba dengerin ya teman perdua ya, pagi-pagi lo mau ke sekolah atau mau ke kantor gitu ya. Atau lagi stres, yeah, lagi yeah, Evi deh. Langsung kayak adem, betul, gitu loh. Betul. Kayak mood tuh langsung berubah. Serius. Atau buat nugas juga boleh ya. Iya, jadi misalkan lagi mood lagi merah nih, langsung biru gitu warnanya. Weh. Mantap. Akhirnya semuanya semesta menari, coy. Yes. Mantap. Berarti kita bahas juga. Yeah. Dan juga kemarin akhirnya di tahun 2022, ini kan album pertama tuh Prita Lara 2020 ya? Iya, 2022. Pas pandemi banget tuh. Apa bulan-bulan apa? Tengah-tengah bulan? Oktober. Tengah-tengah Oktober? Mm-hmm. Lagi para, lumayan parah-parahnya juga kan. Orang lagi habis kantongnya. Iya. Dia bikin album. Mantep ya, nanti kita bahas juga ya. Apa namanya, tur empat kotanya juga terakhir di 2002. Akhirnya menyongsong ke single terbarunya menuju album kedua. Kita bahas, yang mau nanya-nanya boleh langsung tanya-tanya sama Ivy Alisa di sini. Bisa WhatsApp ke 0811-800-105. Atau bisa ke Instagram sama Twitter di @pro2jak. Nanti kita balik lagi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.